Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segenap jamaah salat subuh di Musala Al-Asyari, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan kami cintai fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari pertama min syahr Ramadan. Di pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah untuk berkumpul, bermajelis, untuk kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, yang mana ini semua adalah yang akan menjadi sebab tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba tersebut yang melakukan amalan talabul ilmi. Namun di balik itu semua, hendaknya kita semua bersama-sama untuk ikhlas dalam talabul ilmi kita, dalam ibadah kita, saum kita, salat kita, semua kita dasari dengan keikhlasan, dan kita dasari dengan ittiba'ur rasul, yang mana keduanya ini adalah kunci untuk bisa diterimanya amalan seorang hamba innallahi subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami hormati dan kami cintai fillah, di hari pertama ini pembahasan kita masih melanjutkan syarah kitab Al-Usul Salasah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kemudian disyarah oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Sebelum kita melanjutkan, ada yang ingin kami sampaikan, yaitu kita alhamdulillah berada pada naungan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh barakah, bulan yang padanya dibebaskannya dari neraka, yang mana di bulan ini juga amalan-amalan, ibadah-ibadah, pahalanya dilipat gandakan. Bahkan di bulan Ramadan ini dilipat gandakannya pahala tanpa batas. Oleh karena itu, di kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita memperbanyak amal, untuk kita memperbanyak amal salat, khususnya salat wajib, yang mungkin sebelum datangnya bulan Ramadan masih ada sedikit kurang semangat karena sesuatu hal ataupun banyak hal yang menghalanginya. Di bulan Ramadan ini hendaknya kita mendasarinya dengan keikhlasan, ittiba' rasul, dan penuh dengan semangat dikarenakan kasratil ajr, karena banyaknya pahala, ya barakallahu fikum. Tentu yang wajib lebih diutamakan. Kemudian berikutnya diperbanyak juga amalan-amalan soleh ataupun hasungan-hasungan seperti memberikan berbuka puasa, yang badannya ada pahala bagi orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa, orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Ya, ini salah satunya. Kemudian di sana banyak sekali pahala-pahala yang lain dari ibadah-ibadah yang lain, qiraatul Quran, ya, satu huruf dibalas dengan satu kebaikan dikalikan dengan 10 kebaikan, 10 kebaikan ini masih dilipat gandakan dengan 100 kebaikan. Ini umumnya. Lah, terlebih di bulan Ramadan ini lebih banyak lagi karena tanpa batas, terkhusus di bulan Ramadan ini. Ya, mari kita bersama-sama bersemangat di kesempatan yang ada bagi kita untuk memanfaatkan bulan yang penuh dengan kebaikan dan barokah dan rahmat dan pahala yang dilipatgandakan tanpa batas ini. Kemudian berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita Alkitab Usulus Salasah, masih pada halaman yang ke-13, yaitu matan apa yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tawti'atun lil aslil awal, yaitu kata pengantar ataupun prakata untuk pokok yang pertama. Kata beliau mu'alif, qala al-mu'allif rahimahullah, i'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalath masail wal 'amala bihinna. Al-ula anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatsrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. سورة المزمل ayat yang 15 sampai dengan 16. Ini kemarin kita terhenti di sini. Maka sekarang kita lanjutkan masail atau masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, annallaha la yardha ay yusraka ma'hu fi ibadatihi ahadun. Pada pokok yang kedua, masih di matannya, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya Allah tidak ridho kalau Allah itu disekutukan bersamanya dalam hal ibadahnya dengan sesuatu pun atau dengan seorang pun. La malakun muqarrabun, tidak disekutukan dengan malaikat yang didekatkan, malaikat makhluk yang paling mulia yang tidak bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun, malaikat yang didekatkan kepada Allah tidak bermaksud kepada Allah, malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan, ya. Ini pun tidak boleh untuk dijadikan sebagai sekutu dalam beribadah kepada Allah, apalagi selain ini, ya barakallahu fikum. Wala nabiyyun mursalun, tidak pula dengan nabi yang diutus. Nabi yang diutus manusia-manusia paling baiknya, ya. Ini pun tidak boleh untuk dijadikan sebagai sekutu dalam beribadah kepada Allah. Wadalilu, dan dalilnya adalah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Surat Al-Jin ayat yang ke-18. Dan bahwasanya masjid-masjid Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun bersama Allah di dalamnya. Ya, ini beribadah kepada Allah tapi juga meminta bantuan ataupun menyembah kepada selain Allah, ya. Ini tadi yang dijadikan sekutu adalah makhluk-makhluk Allah yang paling sempurnanya, yakni para malaikat yang didekatkan, ya. Dari kalangan manusia, nabi yang diutus, manusia yang baik, yang mulia, ini pun tidak boleh dijadikan sekutu dalam beribadah kepada Allah, maka lebih-lebih lagi selain dari malaikat dan para nabi, ya. Tidak boleh orang soleh, apalagi yang baru katanya. Bukan pula dengan wali-wali Allah, apalagi yang baru katanya wali Allah, ya. Yang sudah jelas wali Allah pun, wali Allah adalah orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dari kalangan para sahabat nabi, juga tidak boleh dijadikan sekutu, terlebih yang baru hanya katanya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan al-mas'alatu salisah, masalah yang ketiga. anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu. Masalah yang ketiga, bahwasanya barang siapa yang dia taat kepada Rasul dan mengesakan Allah, la yajuzu lahu muwalah, maka tidak boleh baginya untuk setia, loyal, cinta kepada siapa? Man haddallaha wa rasulah. Tidak boleh loyal, tidak boleh cinta, mencintai kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Walau kana aqraba qaribin. Walaupun orang tadi yang mau dicintai, mau diberi loyalitas adalah dari orang yang paling dekatnya. Ya. Namun dalam keadaan dia adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh untuk setia, untuk loyal kepada orang-orang tersebut. Ya. Contohnya siapa? Adalah Nabi Ibrahim dengan ayah sendiri, ya, tidak bisa bersatu. Demikian juga Nabi kita Muhammad dengan beberapa pamannya sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa saling mencintai. Bahkan paman yang paling dekat, paling sering menolongnya pun juga tidak bisa memberikan manfaat di akhiratnya. Ya, barakallahu fikum. Wadalilu qawlu ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minh wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hisbullah ala inna hisballahi humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kau dapati, tidak akan kau temui suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, mereka saling yuwadduna man hadallah, mereka akan saling mencintai, saling berkasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Tidak akan ditemui, ya barakallahu fikum, walaupun dari keluarga sendiri. Walau kamu abahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak kalian, bapak-bapak mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au asiratahum atau keluarga mereka, ulaika kataba fi qulubihimul iman, merekalah orang-orang yang telah sudah ditanamkan dalam hati-hati mereka al-iman, keimanan, wa ayyadahum bi rahim min, dan dikuatkan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhuluhum jannah, wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hisbullah. Merekalah golongan Allah. Ala inna hisballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya atau sesungguhnya golongan Allah itulah mereka orang-orang yang beruntung. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kita baca syarah dari Syekh bin Baz rahimahullah taala, syarah sama di Syekh Ibn Baz rahimahullah. Hadihil masailu salasu min ahammil masail allati tata'allaqu bitawhid wa huquqihi subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Tiga pokok atau tiga permasalahan ini, min ahammil masail, termasuk yang paling pentingnya permasalahan, yang paling pentingnya permasalahan, allati tata'allaqu, yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan tauhid, wa huquqihi, dan hak-hak tauhid atau hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allah khalaqal khalqa liya'buduhu. Allah yang menciptakan makhluk Yang menciptakan manusia, jin, bumi, langit dan seterusnya, ya. Dalam hal ini adalah menciptakan jin dan manusia liya'buduhu, untuk beribadah kepada Allah. Falam yukhliquhum hamalan, dan Allah tidaklah menciptakan mereka sia-sia. Wala sudan, tidak pula begitu saja. Wala abasan, tidak pula dengan main-main sia-sia, ya. Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, ya, bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tidak ditinggalkan begitu saja, ya. Tidak pula untuk bermain-main, bersenda gurau. Lakinnahu khalaqahum li'amrin 'adzimin, akan tetapi Allah menciptakan mereka, jin dan manusia, untuk satu perkara yang besar. Wali hikmatin azimatin, dan hikmah yang sangat besar. Fima fiha sa'adatuhum, padanya ada kehidupan, ada kebahagiaan bagi mereka. Wa fiha najatuhum, dan padanya ada keberuntungan, ada kesuksesan bagi mereka. Wahya ayyabudullaha wahdahu la syarikalah, yaitu apa? Agar jin dan manusia tadi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat yang ke-56, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku tidaklah menciptakan jin, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Wa hadhihi ibadatu amarahum biha fi qouli subhanahu wa ta'ala, ibadah ini adalah sesuatu yang diperintahkan kepada mereka, kepada jin dan manusia, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu a'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, segenap manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Surat Al-Baqarah ayat ke-21. Wa fi qouli ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Allah telah menetapkan, Rabbmu telah menetapkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Surat Al-Isra ayat yang ke-23. Wa fi qalihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa yang ke-36. Wa fi qalihi fa'budillaha mukhlishal lahuddin, pada firman Allah yang lainnya di surat Az-Zumar, Allah berfirman, maka sembahlah Allah dan ikhlaskanlah agama untuk Allah. Kemudian pada firman Allah yang lainnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama untuk Allah. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Fi ayatin kasiratin amarahum fiha bil ibadah, pada ayat-ayat yang banyak, ya, yang tadi kita bacakan dari surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, surat Al-Isra ayat yang ke-23, surat An-Nisa ayat yang ke-36, surat Az-Zumar ayat yang ke-2, surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5, ya. Padanya ada perintah bagi manusia untuk beribadah, wahya tauhiduhu jalla wa'ala, yaitu agar mengesakan Allah dalam beribadah, ya, mengesakan Allah dalam beribadah. Allah Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa. Barakallahu fikum. Wa takhsisuhu bil ibadah, dan mengkhususkan, mengutamakan ibadah hanya untuk Allah. Ibadah seperti apa? Min du'ain wa khawfin wa raja'in wa tawakkulin wa raghbatin wa rahbatin wa salatin wa shaumin wa ghairi dzalik, yaitu ibadah-ibadah seperti halnya berdoa hanya untuk kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah, walaupun kepada makhluk yang paling dekat dengan Allah. Seperti apa tadi? Malaikat yang dekat kepada Allah. Tidak boleh berdoa dengan menggunakan apa? Malaikat. Tidak pula dengan nabi. Ya barakallahu fikum. Wa khaufin, dan takut. Takut ini juga hanya kepada Allah, ya. Dalam hal perkara yang memang takut sendiri, ya. Takut yang apa? Bukan tabiat, ya. Kalau tabiat ada seperti kita melihat harimau mamanya. Kita takut. Maka yang seperti ini asalnya tidak mengapa. Namun apabila tahu kepada harimau kemudian dijadikan sesuatu yang diberikan sesembahan padanya, ya, ini apa kata orang Jawa? Ingun-ingune emang ya. Indangnya katanya, ya. Indangnya katanya macan putih mamanya. Maka pada malam-malam tertentu dikasih apa namanya? Sesajen gitu ya, karena indangnya datang katanya. Nah, yang seperti ini bisa jatuh pada kesyirikan. Tetapi kalau takut sekedar misal kita datang ke suatu hutan gitu, di situ kita berpapasan dengan harimau, kemudian ada rasa takut, takut diterkam, maka yang seperti ini tidak masuk dalam kesyirikan selama tidak sampai jatuh pada perbuatan yang seperti tadi, ya barakallahu fikum. Atau takut kepada ular, ya. Maka ini juga tabiat. Orang lihat ular dia takut asalnya, ya, takut sengatannya, ya, apalagi diketahui memang ular yang sangat berbisa. Maka yang seperti ini asalnya tidak mengapa. Namun apabila sampai pada tingkatan berkeyakinan dengan hari-hari tertentu atau malam-malam tertentu ular itu akan datang kemudian diberikan sesuatu, ya. Nah, ini yang bisa jatuh pada kesyirikan, ya barakallahu fikum. Jadi, ya, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah, diantaranya adalah berdoa hanya kepada Allah. Takut, ya, takut kepada hukuman Allah, ya, takut kepada azab Allah, ya. Ini hanya kepada Allah. Takut kalau meninggalkan perintah-perintah Allah, ya. Kemudian waraja'in dan harapan-harapan hanya kepada Allah, ya. Berharap hanya kepada Allah. Watawakkul dan bertawakal hanya kepada Allah. Warah batin, demikian juga harapan ataupun hasrat hanya kepada Allah. Warah batin, demikian juga takut, ya. Khauf dan takut ada kemiripan dalam hal makna, dalam hal arti, ya. Yang ini sama-sama takut. Wasolatin, dan demikian juga solat. Solat diperuntukkan hanya untuk Allah. Maka solat harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapannya ataupun gerakannya ataupun juga waktu waktunya. Tidak boleh kita menetapkan waktu sendiri, ya. Bulan apa umpamanya sudah lewat, ya, ada namanya sholat pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ya, kalau memang itu ada perintahnya dari Allah, ada contoh dari Rasulullah, tidak mengapa asalnya, ya. Bahkan memang kita berusaha untuk mengikutinya. Namun apabila tidak ada, ya, jangan diada-adakan, karena percuma saja amalan yang dilakukan walaupun mengerahkan tenaga, pikiran, biaya, ya. Namun tidak ada perintah dari Allah, tidak pula ada contoh dari Rasulullah, maka amalan tersebut sia-sia, ya. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, ya. Barang siapa yang sebuah amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Barakallahu fikum. Wa shaumin, dan demikian juga puasa. Puasa yang wajib, alhamdulillah kita sekarang masuk pada hari yang pertama, ya, puasa Ramadan. Kemudian puasa-puasa yang lainnya seperti puasa hari Senin atau hari Kamis atau pertengahan bulan Ayyamul Bid, ya, pertengahan bulan, atau puasa Asyura, atau nanti selepas bulan Ramadan ada 6 hari bulan Syawal, ya, yang ini juga pahalanya masya Allah, ya. Seperti terhitung puasa 1 tahun. Puasa bulan Ramadan selesai, disambung lagi dengan bulan Syawal 6 hari, seperti puasa 1 tahun. Nah, puasa-puasa yang seperti ini yang ada contohnya dari Rasul, ada perintahnya dari Allah, ya, ini diperuntukkan hanya untuk Allah. Bukan puasa untuk mencari sesuatu urusan dunia supaya dagangannya lancar umpamanya, atau dimudahkan apa yang belum dapat jodoh, mungkin supaya mudah dapat jodoh, ya. Maka yang seperti ini merusak ibadah puasa, ya. Bisa merusak ibadah puasa yang tadinya berpahala besar namun niatannya salah, maka jadi Salah bahkan mendapat dosa. Barakallahu fikum. Wa ghairi dzalik, dan demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Barakallahu fikum. Fa huwa mustahiqqu lil ibadati jalla wa ala. Yang ibadah tadi ya khusus berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Duna kulli ma siwahu, bukan untuk selain Allah. Wa yadkhulu fi dzalik fi'lul awamir, dan masuk dalam perkara tersebut adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, wa tarkil nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Fa'da'ul awamir allati amarakallahu biha wa rasuluh, maka laksanakanlah perintah-perintah yang Allah perintahkan dengannya dan Rasul pun memerintahkannya. Wa tarkin nawahi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Allati nahakallahu anha wa rasuluhu, yang Allah melarangmu darinya dan juga Rasulnya. Kullu hadza dakhilun fil ibadah, semua ini baik perintah ataupun larangan ya, meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang, mengerjakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan ya, kullu hadza dakhilun fil ibadah, semua ini masuk dalam hal ibadah ya. Masuk ini perkara ini masuk dalam ibadah. Allah perintahkan kita untuk berakhlak yang mulia ya. Allah perintahkan kepada kita untuk jujur dan meninggalkan kedustaan. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik pada kedua orang tua, dan dilarang untuk durhaka kepada kedua orang tua. Maka yang seperti itu masuk dalam hal ibadah, kita berusaha sebisa mungkin untuk melaksanakannya. Barakallahu fikum. Wa hadza wal Islam, dan inilah agama Islam. Inilah Islam, bahwa din, dan Islam adalah agama yang tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali hanya Islam. Ya, may yabtaghi ghaira al-Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama selain Islam, dan dia di akhirat nanti akan menjadi orang yang rugi. Ya, barakallahu fikum. Wahwal iman, wahwal huda. Ya, itulah keimanan, itulah petunjuk. Ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ya, itu adalah agama Islam. Ya, itulah keimanan, itulah petunjuk. Fala tusalli illa lillah, maka janganlah kamu sholat kecuali untuk Allah. Wala tadka illa lahu, dan jangan kamu sujud, jangan kamu ruku kecuali untuk Allah. Wala tazbah illa lahu, dan jangan kamu menyembelih kecuali untuk Allah. Wala tad'u illa iyyahu, dan jangan kamu berdoa kecuali kepada Allah. Wala tatawakkal illa alaihi, dan jangan kamu bertawakal, kamu bersandar kecuali kepada Allah. Ila ghairi hadza minal ibadat, ya, dan selain lainnya dari ibadah-ibadah ya. Salat hanya untuk Allah, ruku kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah ya, berdoa hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya ya, tidak boleh kepada selainnya. Di sana ada bacaan istiftah ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, di salah satu surat ya, di salah satu surat ada yang bacaan seperti ini digunakan untuk doa istiftah ya. Inna salati, sesungguhnya salat saya, wa nusuki, dan sembelihan saya, wa mahyaya, dan hidup saya, wa mati, dan mati saya untuk Allah ya. Nah, yang paham ini dan mengamalkan ini mestinya lebih bisa mempraktekkan ibadahnya untuk Allah, sembelihannya untuk Allah, hidup dan matinya untuk Allah, bukan sembelihannya untuk selain Allah, khususnya pada bulan-bulan yang sudah mereka pahami ya. Ada bulan di situ memberikan sembelihan untuk selain Allah ya. Jangan menyembelih ini termasuk ibadah yang baik, ibadah yang baik yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan. Maka berikanlah sesembelihan ini untuk Allah, jangan untuk selain Allah. Amma isti'anatu bihadirin qadirin fima yaqdiru alaihi fahada laysa biibadatin. Kata dia, kalau minta tolong hanya kepada Allah dalam perkara-perkara yang memang hanya Allah yang mampu. Amal isti'anatu bihadirin, adapun meminta bantuan, meminta tolong kepada orang yang hadir dan dia mampu, fima yaqdiru alaihi, pada apa yang memang dia mampu, fahada laysa biibadatin, maka yang seperti ini tidak termasuk dalam ibadah yang dilarang. Ya, misalkan membangun sebuah rumah, ya kita minta bantu kepada tetangga untuk membawakan material, maksudnya ya, membawakan semen, ya. Yang seperti ini memang manusia itu mampu, tidak masuk dalam perkara ibadah yang dilarang. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi qissati Musa, ya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada kisah Nabi Musa, fastaghasahu alladhi min si'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi, surat Al-Qasas yang ke-15. Maka orang-orang dari kelompoknya, dari si'ahnya, meminta bantuan, 'ala alladhi min 'aduwwihi, ya, di atas ada musuh-musuhnya, surat Al-Qasas ayat ke-15. Fa inna Musa qadirun 'ala ayughisahu, maka sungguhnya Nabi Musa yang ketika itu ada apa? Ada kelompoknya Bani Israel, yaitu kelompoknya Nabi Musa, ada kelompoknya orang-orang Kipti, ya, orang-orang pengikutnya Fir'aun. Terjadi perselisihan. Maka Bani Israel melihat Nabi Musa meminta bantuan kepada Nabi Musa. Nabi Musa mampu ketika itu untuk membantunya. Bahkan sekali tinju orang Kipti tadi langsung meninggal, langsung mati. Oleh sebab ini juga yang akhirnya Nabi Musa ada rasa takut, ya, ketika menghadapi Fir'aun, karena pernah berbuat seperti tadi, ya. Maksudnya bukan tadi mau membunuhnya, hanya saja memang kekuatan yang ada pada Nabi Musa sekali tinju orang itu langsung meninggal, langsung mati, ya, barakallahu fikum. Kemudian fa'inna Musa qadirun 'ala ayyuhisahu, dan memang Nabi Musa punya kemampuan untuk memberikan bantuan, ya, barakallahu fikum. Sampun 5:30 nggih. Sedik malih nih. Amma du'aul mayyit wa du'aul ghaib alladzi la yasma'u kalamaka du'a'u as-sanam awil jin awil asjar wa nahwiha fa hadha syirkul musyrikin. Wahwa syirkul akbar alladzi qala Allahu fihi inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman yang ke-13. Adapun berdoa kepada mayit, orang yang sudah pada meninggal, ya, dimintain doanya, yang mestinya kita mendoakan mereka, malah dimintain doa orang yang sudah meninggal di dalam kubur. Ada dua kemungkinan, apakah mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan siksaan. Nah, malah dijaluki doa, ya, mestinya kita doakan, ya. Kemudian waktu ul ghaib, dan juga minta bantuan kepada yang ghaib, alladzi la yasma'u kalamaka, yang dia tidak mendengar ucapanmu. Kita punya orang tua, kakek sudah sembuh, sudah sepuh pisan umpamanya, terkenal dengan kekuatannya umpamanya, ya. Dianggapnya punya kekuatan tinggi, ya. Berada di luar, katakan tidak terlihat oleh kita. Ghaib, tidak terlihat oleh kita. Diam, kemudian dipanggil namanya, ini kesulitan apa misalkan, ya. Ini tidak bisa, jatuh pada kesedihan, ya. Namun kalau tidak kelihatan, tetapi kita bisa mengetahui suaranya. Kan sekarang zamannya mudah, ya, pakai HP, ya. Orang tua kita maunya ada di seberang kabupaten maunya, ya. Yang kita butuhkan ada di misalkan di Purwokerto, ya. Pakai telepon atau di WA, itu telepon, ya. Telepon, kita butuh apa nih, bro? Tolong belikan ini, nanti kirim ke sini lah. Yang seperti ini tidak jatuh pada kesirikan. Namun kalau duduk diem kemudian apa itu, ya? Ya seperti itu, ya. Ya. Itu bisa jatuh pada kesirikan. Au du'a us-sanam, atau berdoa kepada patung. Awil jin, atau berdoa kepada jin. Awil asjar, atau berdoa kepada pohon-pohon. Pohonnya besar, rindang, ya. Katanya ada yang tunggu, ya. Wa nahwiha, dan selain itu, ya, dan contoh-contoh yang lain itu, ya. Batu umpamanya, ya. Barakallahu fikum, batu besar, ya, dikasih makanan di atasnya, ada yang nungguin, ya. Fahadha syirkul musyrikin, maka perbuatan ini adalah kesyirikannya orang-orang musyrik, ya. Wa huwa syirkul akbar, dan ini perbuatan tadi ya, berdoa kepada mayit, berdoa pada yang gaib yang dia tidak mendengar ucapan kita ataupun ucapan kalian ya, au du'a us-sanam, atau berdoa kepada patung atau kepada jin atau kepada pohon-pohon atau buah-buahan, ya. Fahadha syirkul musyrikin, ya. Wa huwa syirkul akbar, dan ini adalah syirik besar. Alladzi qala Allah fihi inna syirka la zulmun adzim, ya. Ini adalah kesyirikan yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar yang terdapat pada surat Luqman, ya, barakallahu fikum. Maksudnya apa dalilnya adalah ada pada surat Luqman menjelaskan tentang perbuatan ini tadi adalah kesyirikan, ya. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, ya, barakallahu fikum. Masih banyak sarah dari Syekh bin Baz untuk pokok yang pertama, ya, untuk masalah yang pertama. Belum kita masuk pada permasalahan yang kedua, dan masih tersisa beberapa bait lagi. Namun karena waktu sudah cukup siang, ya, mudah-mudahan bisa disampaikan di pertemuan yang akan datang. Ala kulli hal, mudah-mudahan yang kita lakukan pada pagi hari ini, ya, dengan keikhlasan Allah catat sebagai amalan kebaikan, dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, terkhusus karena memang dilakukan di amal bulan Ramadan ini. Alafu minkum, atas kesalahan ataupun kekeliruan ya dalam menyampaikan ini, mohon dimaafkan. Salah bahasa, salah kata-kata, mohon dimaafkan, dan kebenaran datangnya dari Allah. Alafu minkum, kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.